Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-90 dari surat Al-Maidah. Ayat yang ke-90 dari surat Al-Maidah, yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang pengharaman khamr, perjudian, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah atau yang semisalnya. Karena di awal permulaan dulu yang namanya khamr itu halal, dalam artian diperbolehkan sebelum dimansukh hukumnya, sebelum dihapus hukumnya. Di antaranya pembolehannya adalah firman Allah SWT, ayatnya masih ada tapi hukumnya enggak berlaku, yaitu Allah Taala menyatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu awal permulaan dulu. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan perjudian, tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah bahwasanya kedua-duanya ada manfaatnya dan ada dosanya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena orang minum khamr menurut mereka membuat semangat. Kerja pun semangat katanya, ibadah pun semangat katanya gitu ya. Sehingga itu menurut mereka sisi manfaatnya. Perjudian kalau menang dapat uang banyak, dimanfaatkan juga. Ini menurut barakallahu fikum manfaat menurut mereka. Tapi ternyata dinaskan dengan yang setelahnya apa tadi? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam artian di situ tetap walaupun diperbolehkan tapi dijelaskan juga dosanya besar daripada manfaatnya. Karena apa? Karena nanti dengan ayat yang akan kita baca ini akan nampak gitu loh ya, dengan sebab khamr terjadi pembunuhan, terjadi keributan, orang tidak terkontrol, mabuk, kan itu. Nah, perjudian juga sama. Orang kalah judi biasanya miso-miso, ribut, ya enggak? Kelahi. Bahkan terkadang tanah dijual, rumah dijual, keluarga pun dijual juga. Allah musta'an. Nanti kita lihat. Kemudian turun ayat yang lainnya, masih diperbolehkan tapi diupayakan di luar sholat. Paham ya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Saat itu mabuk boleh tapi di luar salat. Tapi kalau mendekati salat jangan mabuk. Sampai kapan? Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Karena kalau orang mabuk itu enggak terkontrol. Dia baca apa enggak terkondisikan. Sehingga apa? Dikhawatirkan dia mau berdoa malah mencaci maki dirinya sendiri. Di situ dilarang. Nah, barulah turun ayat yang sekarang akan kita baca ini. Ayat ini sudah barakallahu fikum, enam pengharaman yang pasti sudah enggak bisa ditawar lagi. Paham ya? Yaitu firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan, fastanibuhu la'allakum tuflihun." Ayat ini sering muncul dan sering antum dengar. Surat Al-Maidah ayat yang ke-90 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, dan perjudian, wal ansab, menyembah berhala dengan sesembelihan diserahkan berhala atau yang semisalnya, wal azlam, mengundi nasib dengan panah. Karena zaman jahiliyah dulu mereka kalau menentukan pergi atau tidak, itu mereka meletakkan tiga, barakallahu fikum, tiga anak panah. Paham ya? Diletakkan di dalam Ka'bah. Nanti diambil salah satunya, ada tertulis barakallahu fikum melakukan atau tidak melakukan atau yang kosong satunya. Paham ya? Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau diambil ternyata lafadznya lakukan, kerja, berangkat. Kalau ternyata ngambil satu kok enggak ada tulisannya, ngulangi sekali lagi. Zaman dahulu seperti itu. Maksudnya bagaimana? Menentukan nasibnya bukan disandarkan kepada Allah Ta'ala tapi dengan cara seperti tadi itu. Masuk dalam kategori tatayur mirip. Paham ya? Cuman dikenal dengan apa tadi? Mengundi nasib dengan anak panah, karena saat itu mereka menggunakan anak panah. tiga busurnya, tiga anak panah itu diletakkan dalam Ka'bah. Nanti kalau dia mau berangkat atau melakukan pekerjaan atau melakukan suatu perkara, ngambil dulu salah satu. Kalau ngambil kok ada tulisannya lakukan, lakukan. Ternyata kok ngambil kok tulisannya tidak dilakukan, tidak dilakukan. Kalau kosong, diulangi sekali lagi. Itu sebutkan dalam penafsiran para ulama mengenai apa? Mengenai mengundi nasib dengan panah. Naam. Maksudnya dengan anak panah maksudnya. Ewa. Kita lihat di sini. Ridsun itu semuanya dia adalah amalan kotor, amalan najis, termasuk perilaku setan. Fastanibuhu insyahidnya. Fastanibuhu. Maka jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah. Al-asl fil amr yadullu ala al-wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib, wajib ditinggalkan. Paham ya? Ini sudah ayat yang berkaitan masalah apa tadi? Pengharaman khamr. Khamr haram, tinggalkan. Perjudian haram, tinggalkan. Menyembah berhala dengan sembelihan atau yang semisalnya, haram, tinggalkan. Mengundi nasib, menentukan nasib hidupnya dengan anak panah atau yang semisalnya, haram, tinggalkan. Paham ya? Rijsun termasuk amalan najis, amalan kotor, perilaku setan. Fastanibuhu, maka tinggalkanlah, hindarilah, jauhilah. La'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Para ulama berbeda pendapat mengenai najisnya di sini. Najisnya air khamr, minuman keras itu apakah najis yang hakiki kalau antum menyentuh langsung wudu, atau najis maknawi? Ternyata pendapat yang rajih najisnya maknawi. Karena dalil sangat kuat sekali. Ketika turun ayat pengharaman khamr, orang-orang penduduk Madinah saat itu yang punya kirbah itu tempat air terbuat dari kulit. Nah, ada juga yang di botol-botol langsung dipecahkan semua. Begitu turun ayat pengharaman khamr, langsung dituang semua, dipecah semuanya sampai apa? Jalan-jalan Madinah itu penuh dengan air khamr. Kalau seandainya najisnya hakiki, niscaya orang-orang yang lewat kena najis. Paham ya? Tapi najisnya ini adalah najis apa? Najis maknawi, dalam artian apa? Itu adalah amalan setan, perilaku setan, amalan kotor, kemudian masalah berhala, patung, misalnya tadi, itu adalah perbuatan syirik maknawi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas lagi. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang mereka membenarkan, nah barakallahu fikum, Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu minuman keras. Apa itu khamr? Wahia kullu muskirin yughathil aql, setiap yang memabukkan yang bisa menutupi akal itu namanya khamr. Tidak harus bentuknya cairan, baik bentuknya tablet, sesuatu yang seduh, yang dihirup, yang diminum, kapsul, pil misalkan. Kalau memabukkan, menutupi akal, membuat orang tidak sadar atau yang semisalnya, tidak terkontrol, barakallahu fikum, daya fikirnya atau yang semisalnya, masuk khamr juga. Walaupun bukan cairan. Paham ya? Karena lafaznya kan umum, kullu muskirin haram. Setiap mabukkan itu adalah haram, walaupun bukan cairan. Jadi jangan sampai, wah ini kan bukan cairan ini. Bukan minuman keras ini. Kan bentuknya kapsul katanya. Bentuknya kan cuma apa? Serbuk katanya, sabu-sabu. Ya enggak? Kata-kata sama. Karena asar pengaruhnya sama, yaitu bisa menutupi akal. Kita lihat berikutnya, wal maisir, perjudian juga haram, wa huwa al-qimar. Qimar itu perjudian. Zaman sekarang perjudiannya sudah ngetren sekarang. Kalau zaman saat itu mungkin offline kan, online pun bisa judi. Ya enggak? Sekarang mungkin kelihatan dohirnya permainan jadi bahan perjudian. Seperti apa? Burung merpati. Ya enggak? Adu jago. Bisa enggak judi, Pak? Pemilihan aja bisa, pilihan dukuh, pilihan camat, pilihan kades, pilihan kadus, paham ya? Pilihan bupati nanti ada semacam mereka sudah mengatur semacam struktur itu ya. Nanti antum milih siapa? Milih si A atau si B? Ayo kita nanti taruhan. Nah, judi sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di kampung ini contoh aja ya. Belum lama saat itu pilihan dukuh padahal perjudian, taruhan. Sampai apa katanya, ana habis 40 juta katanya, kalah tapi. Paham ya, maksudnya apa? Ada orang menghabiskan hartanya 40 juta taruhan gara-gara pilihan dukuh ini. Padahal tingkat dukuh ini ya, tingkatan paling bawah istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum, apalagi kalau sampai tingkatan yang tinggi mungkin lebih banyak lagi yang dikeluarkan. Perjudian macam-macam bentuknya, barakallahu fikum. Kelihatan dohirnya cuma apa? Adu jago, ada perjudian juga. Dohirnya teman burung merpati, digini-gini kan, ya enggak? Ya kan nanti yang sana datang ke sini itu sudah perjudian juga, ada taruhan juga di situ. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati ya. Sekarang banyak. Nah, barakallahu fikum, modus-modus perjudian seperti itu untuk alasan-alasan biar dibenarkan atau yang semisalnya, tapi padahal perjudian. Wa dzalika yashmal al-murahanat, wa nahwa. Yang seperti ini juga perjudian mencakup barang-barang yang digadaikan atau yang semisalnya. Intinya bagaimana barang digadaikan? Kalau barang gadaian itu aslinya enggak boleh dimanfaatkan. Ya dia di situ sampai nanti. Sampai nanti kalau dia enggak bisa bayar, baru barangnya dijual untuk menutupi apa? Hutang yang tidak bisa dibayar tadi itu. Karena kalau barang gadaian itu barang gadaian dimanfaatkan itu nanti bisa berkurang nilainya itu kalau dijual. Faham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Pembahasan dalam masalah fikih ya. Mimma fihi 'iwadun lil janibain. Dari perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang dalamnya ada 'iwadun, yaitu saling memberikan upah di antara dua sisi. Intinya barakallahu fikum hayatakumullah. Kalau yang namanya pergadaian itu enggak haram, boleh. Dengan catatan apa tadi? Dengan catatan na'am barakallahu fikum, barang yang digadaikan tadi sifatnya utuh dan ada nilainya. Posisinya ketika dia, taruhlah dia minjam 3 juta menggadaikan motor. Motornya itu kalau dinilai harganya sekitar 5 juta lah. Paham ya? Dengan tempo selama setahun. Setahun itu dia harus mengembalikan 3 juta tadi. Barakallahu fikum, jaminannya apa jaminan tadi? Motor yang digadaikan tadi. Nah, ternyata selama setahun enggak bisa bayar 3 juta. Nah, barakallahu fikum, baru dia menjual motornya. Motornya dijual laku 5 juta misalkan. Maka orang yang minjami harta tadi cuma mengambil 3 juta, yang 2 juta dibalikkan oleh pemiliknya. Paham ya? Itu namanya pergadaian syar'i seperti itu. Nah, adapun menggadaikan BPKB dihindari. Banyak orang-orang sekarang menggadaikan BPKB itu ya, butuh uang digadaikan BPKB ke bank. Hati-hati, itu semuanya tidak selamat daripada apa? Perkara-perkara penipuan atau ribawiyah kalau yang modelnya seperti itu. Nah, Allah musta'an. Wa saddun 'an dzikrillah, dan itu semuanya apa? Nah, barakallahu fikum, ada unsur di dalam perjudian atau semisalnya menghalang-halangi dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Mana ada orang judi ingat sholat? Wong aslinya enggak safar aja di jamaah takdim gara-gara judi. Paham ya? Maghrib ini kan mulai maghrib judinya mulai main kartu itu. Wah, ini nanggung nih kalau isya nanti harus kita sholat di jamaah takdim aja katanya. Allah musta'an, sholat maghrib plus isya karena demi judi tadi. Sampai larut malam, sepertiga malam terakhir belum selesai, masih judi. Paham ya? Jadi gak ingat loh, gak ingat kepada Allah Ta'ala. Subuh pun ditabrak matinya. Habis subuh tidur. Bangun jam apa? Jam 11 siang. Paham ya? Bangun gak ada makanan. Harus minjam uang karena hutang terus. Judinya pun hutang uangnya tadi. Allah musta'an. Banyak pikiran, banyak hutang. Hati-hati ya, perjudian itu pokoknya ngeri sebenarnya ya. Semakin dia kalah, kalau setan itu berhasil mengganggu dia, semakin dia banyak hutang. Karena kalah itu bisikin, nanti coba pinjam uang dulu nanti kamu menang. Kalah lagi. Paham ya, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wal ansab, apa itu al ansab? Wa hiya al hijarah allati kana al musyrikun yadhbahuna 'indaha ta'dhiman laha. Ansab itu semacam berhala. Yaitu bebatuan, batu yang dahulu orang musyrikin menyembelih di sisi batu tersebut sebagai bentuk pengagungan terhadapnya. Ya semacam patung lah. Orang nyembelih dipersembahkan untuk patung atau pohon beringin, ya enggak? Atau jembatan, paham ya? Bangun jembatan besar, di sudut-sudut itu dia apa? Ditanam kepala kerbau katanya. Biar kokoh, biar kuat. Itu juga syirik juga itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Kadang sebagian tempat seperti itu ya. Allah musta'an. Jadi menyembelih suatu sembelihan dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yunsab lil ibadah taqarruban ilaih. Dan sesuatu yang ditancapkan, ditetapkan untuk diibadahi selain Allah Ta'ala sebagai bentuk pendekatan diri kepadanya, ini juga termasuk nama makna al-ansab, itu berhala atau yang semisalnya. Wal-azlam, apa itu al-azlam? Wahiyya al-qidah alati yastaksim biha al-kuffar, yaitu na'am barakallahu fikum, na'am anak-anak panah, paham ya, yang orang-orang kuffar itu saling apa? Saling na'am bersumpah dengannya sebelum qablan iqdam al-amr, sebelum memulai pekerjaan. Awan ihjam anhu, atau sebelum berpaling dari pekerjaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu dijelaskan para ulama, yaitu tiga anak panah, ada tulisannya di situ. Satunya misalkan lakukan, satunya tidak dilakukan. Kerjakan, tidak kerjakan, satunya kosong. Ditaruh di saat itu mereka letakkan ini dalam Ka'bah zaman jahiliyah ya. Kemudian kalau mau melakukan pekerjaan ngambil dulu. Orang yang terpercaya ngambilkan, ada tulisannya enggak? Tulisannya apa tulisannya? Kerja, berarti kerja. Bagaimana tulisannya atau tidak kosong? Kosong ulangi sekali lagi. Seperti itu. Nah, Allah musta'an. Inna dzalika kullahu, itu semuanya ismun, adalah perbuatan dosa. Min tazyin syaitan, termasuk hiasan-hiasan tipu daya setan. Fabta'idu an hadil asam, maka jauhilah oleh kalian dari dosa-dosa ini. la'allakum tafuzuna bil jannah, agar kalian termasuk orang-orang yang menang, yang beruntung dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, jadi ayat pengharaman khamar itu dihafal ya. Itu mudah sekali sering muncul karena dulunya barakallahu fikum diperbolehkan, kemudian datang ini sebagai apa namanya? Mansukh. Paham ya? Yang dulu dimansukh ini namanya nasikh. Paham ya? Nasikh itu yang diamalkan, mansukh yang ditinggalkan. Cuman ayatnya masih ada gitu loh. Kan sudah kita lewatin pembahasannya. Nasikh wa mansukh itu imma ayatnya juga dihapus, imma ayatnya masih ada tapi hukumnya tidak berlaku. Imma na barakallahu fikum, enam ayatnya sudah dihapus, hukumnya masih berlaku. Paham belum? Contohnya apa? Ayat dihapus hukum berlaku, ayat masalah rajam. Ayat masalah rajam itu masih berlaku atau tidak rajam itu? Berlaku, tapi dalam Al-Qur'an enggak ada. Paham ya? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Yang dinukilkan sebagian para ulama atau ahli tafsir dengan penukilan yang menurut mereka masyhur walaupun ada kritikan, apa yang kemarin kita sebutkan itu, ayat yang dulu kata mereka ada dalam Al-Qur'an, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakala minallah wallahu azizun hakim, kata mereka itu, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakala minallah wallahu azizun hakim, kata mereka, seorang lelaki dan wanita tua, ada lapan tuanya ini jadi kritikan. Eh? Yang mereka berdua berzina, maka lemparilah batu mereka berdua sampai meninggal dunia, sampai mati sebagai bentuk hukuman dari Allah Taala, dan Allah Taala zat yang maha barakallahu fikum perkasa dan maha bijaksana. Nah, kata mereka ini enggak benar juga. Karena untuk patokan rajam itu tidak harus tua orangnya, muda pun kalau sudah menikah kok berzina hukumannya rajam gitu loh. Paham ya? Jadi kesimpulannya ayat yang sahihah yang ditampakkan itu na barakallahu fikum wallahu alam, kelihatannya belum na barakallahu fikum, dalam artian para ulama pun tidak menyebutkan secara apa, secara pasti ayatnya yang mana, cuman masyhurnya, masyhurnya yang mereka jadikan contoh tadi itu. Paham ya? Nah, tapi ada kritikan karena apa? Karena lafadznya syaikhu wa syaikhatu, orang tua. Jadi kalau yang berzina tua baru dapat rajam, kalau muda tidak rajam, itu kan keliru. Muda tua kalau sudah nikah dirajam. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Tadi baru satu contoh ya, biar tambah jelas lagi ya. Ada juga ayat yang dihapus. Paham ya? Dihapus dua-duanya. Mengenai masalah rada'ah sepersusuan. Dulu termasuk bagian ayat dalam Al-Qur'an ada berkaitan masalah anak sepersusuan. Zaman dulunya 10 kali nyusu baru dikatakan anak sepersusuan. Ternyata dihapus, di dalam As-Sunnah cukup 5 kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Cukup 5 kali nyusu sampai kenyang. Ayatnya dalam Al-Qur'an enggak ada. Hukumnya enggak berlaku juga. Paham ya? Termasuk yang turun dalam Al-Qur'an dulu kalau disebutkan dalam hadis seperti itu adalah apa? 10 kali nyusu sampai kenyang dikatakan anak sepersusuan, tapi dihapus, dimansukh, diganti dengan apa? 5 kali nyusu sampai kenyang sudah dikatakan anak sepersusuan. Dia mahram untuk keluarganya semuanya, hanya orang yang menyusu saja, tapi ingat-ingat ya. Adapun adiknya, kakaknya yang tidak menyusu bukan mahram, keluarganya menyusui. Yang mahram hanya yang menyusu saja. Mahramnya sampai kapan? Kalau ada tanya gitu, mahramnya seperti nasab keluarga sendiri sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kan seperti itu dalam hadis itu kan, ar-radha'atu harimu ma tuharimu al-wiladah. Ya enggak? Saudara sepersusuan, sepersusuan itu menjadikan mahram seperti menjadikan mahram al-wiladah. Yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, nam secara nasab. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi hanya yang menyusu saja, ingat-ingat ya, hanya yang menyusu saja. Adapun yang adiknya, kakaknya atau yang semisalnya tidak menyusu bukan mahram bagi keluarga yang menyusui tadi. Naam. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Ada lagi enggak contohnya? Yang ayatnya enggak dihapus, hukumnya tidak berlaku. Ya tadi itu masalah khamr. Ayatnya masih ada. Iya enggak? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, masih ada. La taqrabus shalata wa antum sukara, masih ada. Tapi sudah dihapus hukumnya, diganti dengan yang kita baca tadi itu. Berarti apa? Khamr perjudian haram. Paham ya? Seperti itu. Lah terus apa fungsinya? Kok ayatnya masih ada tapi kok hukumnya enggak berlaku? Apa fungsinya kira-kira? Fungsinya orang yang membacanya dapat apa? Pahala. Ya enggak? Nah, antum baca misalkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima ismun kabiirun wa manaafi'u linnaas, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala walaupun hukumnya enggak berlaku gitu loh. Paham ya? La taqrabus shalaata wa antum sukaara hatta ta'lamu ma taqulun, dapat pahala walaupun tidak berlaku hukumnya. Mahum insyaallah ya. itu dibahas dalam nah pembahasan ilmu tafsir. Kita lihat berikutnya, kenapa kok diharamkan? Karena pengaruh di balik khamr itu sangat berbahaya sekali. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anish shalah, fa hal antum muntahun?" Ini benar nih ya. Kenapa kok diharamkan, ini alasannya. Dikarenakan sesungguhnya setan itu ingin menancapkan, meletakkan di antara kalian permusuhan dan juga apa, kebencian. Di dalam apa? Khamr. Dalam masalah khamr ini, orang kalau minum khamr mabuk, itu enggak sadar dia. Dia bunuh-bunuh walaupun saudaranya sendiri. Enggak terkontrol, enggak terkondisikan. Paham ya? Akalnya itu kosong gitu ya. Nah, tertutupi oleh apa tadi? Tertutupi oleh enam khamr tadi itu. Yukhamiru al-akl, menutupi akal. Paham ya? Sehingga enggak terkontrol, siapa? Dikira ini musuh padahal keluarga sendiri. Allah musta'an. Jadi apa? Dengan khamr tersebut, setan apa? Menancapkan di antara manusia permusuhan dan juga apa? Kebencian. Wal maisir, perjudian juga sama. Orang kalau kalah judi, biasanya ya ini realita, marah-marah biasanya. Marah-marah, misuh-misuh, terkadang bisa bunuh-bunuh. Karena apa? Karena si A ini judi kalah hutang sama si B, enggak dibayar-bayar gitu loh. Si B marah, akhirnya terjadi apa? Baku hantam di situ. Bunuh-bunuh. Jadi orang berjudi itu sebenarnya kalau berpikir, itu walaupun dia menang, itu sebenarnya berbahaya. Paham ya? Menangnya itu bukan perkara yang halal gitu ya. Allah musta'an, perkara yang haram. Nah, yang kalah pun itu ingat-ingat, setan membisik-bisik ini. Antum minjam dulu sana. Nanti kalau menang antum dapat uang banyak. Kalah lagi, minjam lagi sampai apa? Tanah dijual, rumah dijual, enggak punya apa-apa nih ya. Paham ya? Allah musta'an, semuanya dijual. Gara-gara apa? Banyak hutang karena judi tadi itu. Wa yasuddakum 'an dzikrillah, dan setan tadi memasuki dalam pintu perjudian dan juga minuman keras, akhirnya apa? Menghalang-halangi kalian dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa 'an shalah, dan menghalang-halang dari salat. Orang mabuk itu enggak kenal salat. Paham ya? Di mana orang mabuk salat? Paham ya? Nah, kemudian orang berjudi itu mikir pikirannya apa, menang apa kalah itu udah. Enggak ingat lagi, adzan pun enggak dengar. Paham ya? Dengar pun enggak peduli. Pokoknya bagaimana caranya menang. Paham ya? Nah, yang namanya perjudian melalaikan. Fahal antum tahun, tidakkah kalian mau berhenti? Perkara yang kecil seperti itu, apakah kalian mau berhenti? Mau sudah gitu loh. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun sabahumullah inna ma yurid syaitan bitazyinil asam lakum an yulqiya bainakum ma yujad al-adawah wal baghdha. Hanya saja setan tuh ingin dengan menghias-hiasi dosa-dosa tadi di hadapan kalian, ingin apa? Ingin menancapkan di antara kalian sesuatu yang apa? Yang bisa dijumpai berupa adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Bisa dari syurbil khamr wala'bil maisir, disebabkan karena apa? Minum khamr dan main perjudian. Perjudian itu di atas dalam kartu. Tadi kita lewati kan contoh-contohnya zaman sekarang, macam-macam kan, bisa adu jago juga berjudi, pemilihan juga bisa judi, pemilu pun juga masuk dalam perjudian situ kalau mereka taruhan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, burung merpati pun juga apa? Nah, sekarang dipakai untuk apa? Untuk anak barakallahu fikum, ladang perjudian. Allahul musta'an. Wa yusrifakum an dzikrillah, dan akan malingkan kalian dari berzikir kepada Allah. Wa anish shalah, dan melalaikan, memalingkan kalian dari salat. Bi ghiyabil aql fi syurbil khamr, dengan apa? Hilangnya akal karena minum khamr. Minum khamr kan hilang akalnya. Kata mereka fly gitu ya. Zaman sekarang ya enggak punya modal. Orang-orang anak pang pinggir jalan itu karena enggak punya modal, uangnya enggak ada, cukup beli apa, lem kata mereka. Iya enggak? Lem Castol, lem Fox itu, paham ya? Itu dibuka amalnya dihirup-hirup dah nanti kemana-mana katanya. Allah musta'an. Hati-hati itu ya. Nah, itu termasuk juga. Kalau sampai menghilangkan akalnya kemudian enggak sadar, enggak terkondisikan, enggak terkontrol misalkan, itu masuk. Allah musta'an, walaupun dihirup. Naam. Wal istighal billahwi fil la'bil masir, dan sibuk dengan permainan, dengan senda gurau, yaitu memainkan apa, perjudian. Sibuk gini, paham ya? Apa gini maksudnya? Kartu biasanya gini-gini, paham ya? Sibuk dengan itu dah, enggak peduli, azan pun enggak peduli dia. Allah musta'an. Fantahu an dzalik, maka sudahilah, berhentilah dari perbuatan tersebut. Allah musta'an. Naam. Kita ambil satu ayat lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Masyaallah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, wahdharu, dan berhati-hatilah kalian. Kalau kalian berpaling, ketahuilah bahwasannya tidak ada kewajiban bagi Rasul kami, bagi Rasul kita, kecuali hanya menyampaikan dan penyampaian yang jelas. Mereka tidak diperintah untuk maksa. Namanya hanya penyampaian kita di dalam berdakwah. Jangan memaksa kehendak orang lain. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Perkara dia nerima, alhamdulillah. Belum nerima, sabar. Kalau berdakwah seperti itu, orang berdakwah kok maksa ya, gagal nanti dakwahnya. Paham ya? Jadi kalau antum berdakwah kok maksa orang, ayo harus ikut sekarang juga, harus taati. Ini Al-Qur'an, ini sunnah. Kita hanya bisa menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaikum laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Paham ya? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi hidayah itu milik Allah Ta'ala, hidayah taufik. Paham ya? Kalau berdakwah cuma menyampaikan, bimbing, ngarahkan, paham ya, meluruskan, perkara terima alhamdulillah. Kalau enggak terima, sabar. Jangan dipaksa. Paham ya? Jangan maksa. Nah, barakallahu fikum. Berdakwah terus-menerus bukan berarti maksa. Paham ya? Nah, terus belum terima dakwah terus, terus, terus, terus. Itu bukan maksa ya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Keistiqomahan di dalam berdakwah. Karena kalau kita berhenti, disitulah setan memainkan nah Bani Adam untuk menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Jadi upayakan di dalam berdakwah sabar. Ini lihat ayatnya tadi ya. Nah, tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata dan jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wantafilu ayyuhal muslimun. Kerjakanlah wahai orang-orang muslim taatallahu wa taatar rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Allah dan mentaati rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kulli ma taf'alun wa tatrukun. Pada semua perkara yang kalian kerjakan dan yang kalian tinggalkan. Wattaqullah wa raqibuh, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan merasa diawasilah kalian fi dzalik, dalam apa? Ketakwaan tersebut. Fa in a'radtum 'anil imtithal. Perhatikan itu ya tafsirannya. Fa in a'radtum 'anil imtithal, kalau kalian berpaling dari mengerjakan perintah tadi, fa'amiltum manahaitum manuhitum anhu, kemudian kalian mengerjakan apa-apa yang dilarang dari yang dilarang darinya, fa'lamu, ketahuilah, annama 'ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-balaghul mubin. Ketahuilah bahwasanya hanya yang diwajibkan untuk Nabi kita Muhammad SAW penyampaian yang nyata, menyampaikan saja. Jadi berdakwah itu sabar, jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu-susu, jangan terburu-buru, sabar. Apa dalilnya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul, jangan tergesa-gesa. Paham ya? Al-qasda al-qasda tablughu. Berlahan-lahan niscaya kalian akan sampai. Nah, ya handalah sa'atan wa sa'atan, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu. Ya handalah sa'atan wa sa'atan, wahai handalah, nam sedikit demi sedikit. Maksudnya orang itu enggak ada yang sempurna gitu loh ya. Harus memperjuangkan, berkorban untuk senantiasa lurus dan untuk senantiasa di atas jalan yang lurus, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya handalah sa'atan wa sa'atan. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.